cuma satu, cuma kamu ya, Dek Irfan. Ini nih jadikan rakyat ratu. Cuma satu ya, Dik ya. Di kemate ini bojomu cantik ganteng sampean. Hey, ya. Mana goyangnya? Cabai rawit ini.